Langit nampak murung seperti gelisah. Angin bawa kabar tentang duka di sana. Lolong anjing malam bawa pertanda. Alam bawa kisah unggas resah beritakan. Tangis saat gelombang lahar hanyutkan ribuan manusia. Tanpa mau mengerti datang tepat di janji. Waktu seorang ibu belai mesra anaknya. Gemuruhnya petaka singkirkan cerita yang ada. Batu-batu telanjang menari di nurani. Hancurkan rumah-rumah, hancurkan kedamaian. Sedangkan mereka